Mitra Bisnis, Tribun News menulis, Partai Nasdem meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengundurkan diri lantaran dinilai telah gagal dalam proyek pendataan IKTP. Sehingga data yang dihimpun untuk membantu membuat daftar pemilih tetap atau DPT menjadi tidak akurat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Semua orang yang peduli terhadap pemilu itu biasanya sangat terfokus perhatiannya pada dua hal. Yang pertama DPT dan yang kedua IT atau teknologi informasinya. Jadi saya bisa bilang bahwa tidak ada orang yang berhak atau negara atau bangsa berhak melaksanakan pemilu kalau dua hal ini nggak beres. Jadi misalnya ya betapa di Amerika hal ini sangat diperhatikan sehingga dengan DPT yang sudah benar itu orang bisa memilih seminggu sebelumnya kan kalau di Amerika. Nah dalam kemarahan yang seperti itu maka bisa dimaklumi kalau ada yang menyuarakan Menteri Dalam Negeri harus mundur karena ini dianggap sebagai proyek yang langsung identik dengan diri Pak Menteri Dalam Negeri. Kemana-mana kan selalu dibanggakan seakan-akan menjadi sebuah solusi yang betul-betul komprehensif antara lain untuk data daftar pemilih kita. Lalu bagaimana dengan desakan agar Mendagri mundur, Pak, dari jabatannya ini? Cara melihatnya saya rasa dua sekarang. Yang pertama, kalau ada yang menuntut supaya Pak Menterinya mundur, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuma di tanah air kita nih, yang saya tahu, Menteri baru mundur sesudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kalau yang mundur karena satu atau dua proyeknya gagal, itu saya belum pernah dengar tuh. Yang kedua, di samping hal itu sah-sah saja untuk meminta Menterinya mundur, kita juga harus berpikir bagaimana penyelesaiannya. Saya khawatir kita mendesak-desak saja Menterinya mundur, tapi pada bagian lain, kan ini pemilu makin dekat. Kalau nanti misalnya Januari atau Februari, kita masih juga mendengar bahwa masih ada selisih 8 juta, lalu masih ada juga yang sudah meninggal masuk dan lain sebagainya. Nah, itu kan jauh lebih penting untuk mengatakan, oh, apa kita berani sama-sama mengatakan kita tunda pemilu. Nah, solusi seperti apa yang tepat menurut Anda nih, Pak? Dan apakah bisa dikatakan ini salah satu kegagalan pemerintah, Pak? Jalan keluarnya, di samping kita marah, memberikan tekanan moral, tapi jalan keluarnya bagaimana? Siapa yang sekarang ini kita anggap bisa bertanggung jawab untuk membereskan daftar pemilih tetap kita. Dalam konteks yang luas ini tentunya kegagalan pemerintah karena pemerintah itu antara lain juga bertugas untuk menjamin terjadinya pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan apa yang diharapkan undang-undang dasar kita ya, langsung umum, bebas rahasia dan sebagainya itu. Selama ini menteri kita mundur karena apa? Sesudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, ya kan? Pernah ada dan itu juga teladan yang baik. Dan yang kedua, ketika misalnya menjelang reshuffle, dia diketahui misalnya punya istri lebih dari satu atau punya masalah dengan istri tuanya, lalu mundur, nah pada waktu reshuffle diganti oleh orang yang lain. Belum pernah ada teriakan kita seorang menteri mundur, lalu menterinya bilang saya mundur. Belum pernah ada. Mundur karena gagal, apalagi untuk proyek yang sering diidentikan dengan diri Anda dan Anda bangga-banggakan, itu belum pernah ada di tanah air kita. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya, Mandariska.